Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan kita terkait dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Beberapa pertemuan yang lalu telah kita lewati satu persatu dari penyebutan kekhususan bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang keempat, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diberikan syafa'ah, yaitu asy-syafa'atul 'uzma, syafa'at yang agung yang nanti akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan pada saat manusia semuanya berkumpul di padang mahsyar. Ketika kondisi yang sangat mencekam, kondisi yang sangat menyiksa, panas, matahari didekatkan dalam keadaan manusia semuanya tidak berpakaian. Sehingga manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang pula kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, agar mereka meminta, memberikan syafaat, meminta kepada Allah syafaat untuk mempercepat keputusan nanti padang mahsyar. Namun semua nabi-nabi dan rasul yang kita sebut, yang disebutkan tadi, semuanya meminta udzur, tidak mampu memberikan syafaat, tidak mampu memberikan bantuan, sampai kemudian seluruh manusia mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka disitulah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersujud kepada Allah meminta syafaat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan hak wewenang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Maka syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma, syafaat yang agung. Dan itu khusus bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Taib. Dan yang terakhir dari lima kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Adapun nabi adalah nabi yang terdahulu, yakni nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus oleh Allah untuk kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk manusia secara menyeluruh. Nah, kalau nabi sebelum Nabi Muhammad, siapapun dia dari kalangan nabi ataupun rasul, itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing, untuk kaumnya masing-masing. Sehingga terkadang dalam satu generasi mungkin di situ ada dua rasul mungkin, yang diutus masing-masing rasul ini pada kaumnya sendiri-sendiri. Seandainya dalam suatu masa, dalam satu waktu, Allah mengutus rasul fulan, demikian pula mengutus rasul fulan di hari yang sama, di waktu yang sama. Rasul A diutus untuk kaum ini, rasul B diutus untuk kaum ini. Maka rasul A ini syariatnya itu hanya berlaku untuk kaumnya itu saja, tidak berlaku untuk kaum yang lainnya. Demikian pula rasul yang B tadi hanya untuk kaumnya saja. Kaumnya rasul B tidak harus mengikuti syariatnya rasul A. Demikian pula sebaliknya, kaumnya rasul A tidak wajib mengikuti syariatnya rasul B. Karena apa? Karena masing-masing nabi rasul itu diutus hanya untuk kaumnya masing-masing. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Banu Israel. Untuk Banu Israel, sehingga syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi rasul-rasul yang Allah utus untuk Banu Israel, syariatnya itu hanya ruang lingkupnya Banu Israel saja. Selain Bani Israel tidak wajib mengikuti syariat itu. Orang-orang Arab seandainya tidak wajib mengikuti syariatnya Nabi Musa seandainya. Nah, atau ada kaum lain tidak wajib mengikuti syariatnya Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa itu syariatnya hanya melingkupi di khusus untuk Bani Israel. Nah, demikian pula nabi-nabi yang lainnya selain Nabi Musa alaihi salam. Dari nabi-nabi ataupun rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka diutus hanya untuk ruang lingkup kaumnya masing-masing. Nah, berbeda halnya dengan nabi kita, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang menjadi inti kekhususan beliau, di mana nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diutus untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Baik itu dari kalangan Bani Israel ataupun yang lainnya. Nah, sehingga ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, kemudian diangkat menjadi rasul, menyampaikan syariat Islam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, maka dakwahnya Nabi Muhammad ini mengarah ke seluruh kaum-kaum, kabilah-kabilah, negara-negara yang ada di muka bumi ini. Sehingga dakwahnya Nabi Muhammad itu terarah kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, tidak terkecuali. Sehingga meskipun Nabi Muhammad itu yakni diutus dari bangsa Arab, maka selain dari Arab juga wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. yang sebelumnya dari kalangan Bani Israel wajib mengikuti Nabi Muhammad, atau dari kaum-kaum yang lainnya. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mengikrarkan dakwahnya, maka seluruh manusia itu wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wajib bersyariat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh ada seorang pun dari kalangan manapun dia yang kemudian berkeyakinan boleh leluasa keluar dari syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh. Siapapun dia dari kalangan manapun dia yang mendengar Rasulullah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kemudian dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian dia mati, maka dipastikan dia adalah penghuni neraka. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu yawma yamut wala yu'minu bima ursiltu bihi wala yu'minu bi wala billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Nah, tidaklah ada yang mendengar kerasulanku, kata Nabi Muhammad, baik itu dari kalangan kaum Yahudi ataupun Nasrani ataupun yang lainnya, kemudian dia mati, di hari dia mati dalam keadaan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, juga tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari syariat Islam ini, kecuali pasti dia menjadi penghuni neraka. Nah, dari kalangan manapun dia. Nah, ketika mendengar kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad, maka dipastikan dia sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan umat Nabi Muhammad yang wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah umat ijabah. Apa? Oh, bukan umat ijabah, umat dakwah. Yang pertama adalah umat dakwah, yaitu umat yang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengarah kepada mereka. Nah, umat yang dakwahnya Nabi Muhammad itu mengarah kepada mereka, ditujukan kepada mereka. Maka kalau dalam hal ini dengan penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad dengan jenis umat dakwah itu adalah seluruh manusia. Semenjak diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul sampai nanti hari kiamat, manusia semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dari jenis umat dakwah. Umat dakwah yang dakwahnya Nabi Muhammad ini mengarah, tertuju, diarahkan kepada mereka semuanya, seluruh manusia di muka bumi ini. Adapun jenis umat yang kedua yaitu umat ijabah. Umat ijabah. Umat ijabah yaitu umat yang memenuhi, mengijabahi atau menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan ini, maka kita pahami yang dimaksud dengan umat ijabah adalah kaum muslimin. Nah, umat ijabah adalah kaum muslimin. Nah, yang mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Nah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga. Sekarang kan menjadi pertanyaan, ini umat yang mana? Umat ijabah atau umat dakwah? Nah, seluruh umatku akan masuk surga. Kalau mau dikata umat dakwah tidak mungkin. Kenapa? Karena umat dakwah itu bermacam-macam agama mereka. Ada yang muslim, ada yang kafir. Karena umat dakwah itu adalah seluruh manusia. Maka tidak mungkin dikatakan seluruh umat Nabi manusia akan masuk ke dalam surga. Nah, namun umat di sini adalah umat ijabah. Yaitu yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum muslimin. Namun, bukankah dari kalangan kaum muslimin ada yang taat kepada Nabi, ada yang bermaksiat kepada Nabi? Nah. Sehingga kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku dari kalangan kaum muslimin itu akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan dan tidak mau masuk ke dalam surga. Siapa itu orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Nah, istilahnya itu diibaratkan dipersilahkan, tafadhol, silahkan antum masuk surga. Tapi dia enggan, tidak mau masuk surga, lebih memilih masuk ke dalam neraka. Ini kan heran, aneh, iya kan? Makanya para sahabat bertanya kepada Nabi, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa itu orang yang enggan, siapa itu orang yang tidak mau masuk surga dan memilih masuk neraka? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, wa man 'asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia hakikatnya adalah orang yang tidak mau masuk surga, lebih memilih masuk ke dalam neraka. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali dalam pembahasan tadi, bahwasannya kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau itu diutus untuk manusia secara menyeluruh. Nah, termasuk pula itu adalah dari kalangan jin. Termasuk pula adalah dari kalangan bangsa jin. Juga termasuk dari umat yang dakwah Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu tertuju kepada mereka. Berarti apa? Manusia seluruh di muka bumi ini, semenjak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, maka wajib taat kepada Nabi Muhammad. Demikian pula dari kalangan bangsa jin, semenjak diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul, maka mereka juga harus wajib taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena kata annas, ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum, wahai sekalian annas. Annas itu kalau kita biasa terjemahkan itu manusia. Nah, namun dari lafaz annas itu juga masuk di dalamnya itu al-jin. Dari kata nasa yanusu ay yataharrak. Dari kata nasa yanusu artinya itu bergerak, beraktivitas. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian makhluk annas, yang bergerak, beraktivitas, baik itu dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian. Dari kalangan bangsa manusia, dari kalangan manusia ataukah dari kalangan bangsa jin. Maka semuanya adalah objek tujuan dari dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sehingga mereka berkewajiban untuk taat, mendengar, menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sehingga dari kalangan manapun, dari kalangan manusia ataupun dari kalangan bangsa jin, yang kemudian mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman, tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia telah kafir, mati di atas kekufuran yang dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nah, dan dari sini pula kita mengetahui tidak boleh bagi kita untuk beranggapan bahwasannya di sana ada pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang, yang memiliki ruang leluasa untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meyakini di sana ada orang yang mereka itu keluar bebas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh. Mengapa? Karena apabila berkeyakinan dengan keyakinan demikian, maka kita keyakinan tersebut telah bertentangan dengan hadis Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, bahkan berkeyakinan kalau di sana ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka keyakinan tersebut dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena keyakinan seperti ini disebutkan oleh para ulama, termasuk adalah Al-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, termasuk dari naqidun min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Berkeyakinan kalau di sana itu ada seseorang yang bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga syariat Nabi Muhammad itu tidak berlaku untuk dia karena dia sudah melampaui batas atau mungkin dengan sebab-sebab tertentu. Nah, keyakinan ini, ingat, berkeyakinan demikian saja dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apalagi pelakunya itu sendiri yang mengklaim dirinya sendiri, kalau saya ini adalah orang yang sudah bebas dari syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi untuk saya karena saya sudah menduduki kedudukan yang tinggi, keluar dari syariat Nabi Muhammad. Maka ini lebih kufur lagi, lebih kufur lagi. Nah, seperti yang biasa diyakini oleh kelompok-kelompok yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, bahwasanya manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya tingkatan pertama syariat, kemudian tingkat berikutnya mungkin hakikat atau ma'rifat, dan tingkat seterusnya. Nah, kalau sudah yang paling tinggi, apa itu, hakikat atau ma'rifat, wah kalau sudah ini, maka sudah bebas dia. Gak perlu lagi sholat, gak perlu lagi puasa. Nah, kenapa? Karena cuma ingat saja perlunya. Yang penting ingat, yang penting eling. Nah, yang penting ingat. Maka perintah kewajiban sholat lima waktu tidak lagi berlaku untuk dia. Kewajiban puasa di bulan Ramadan juga tidak wajib untuk dia. Apalagi amalan-amalan yang sunnah, karena derajatnya sudah tinggi, sudah mencapai tingkatan yakin, kata mereka. Nah, apa memang demikian? Iya, memang demikian, kata mereka. Kalau sudah mencapai tingkatan yakin, kalau kalian ini masih syariat, kalian ini masih wajib sholat, wajib puasa, harus mengerjakan amal-amal yang sunnah, terus perbanyak ibadah biar nanti tingkatannya tinggi seperti saya, sudah yakin. Nah, kalau sudah yakin, kamu gak perlu sholat. Nah, masa iya demikian? Iya demikian. Gak percaya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdalil lagi. Allahul musta'an. Ini membodohi manusia, menyesatkan manusia. Berdalil lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Mereka mengatakan hatta, di dalam kalimat ini huruf hatta itu kan huruf al-ghayah. Maknanya adalah ghayah, puncak. Nah, kamu masih mendapatkan perintah wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Puncaknya kapan? Hattanya kapan? Sampainya kapan? Sampai datang kepadamu keyakinan. Sehingga kalau sudah yakin, enggak perlu lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafsirkan yakin itu adalah tingkatan tertentu dalam agama Islam. Nah, ini penafsiran yang dhalun mudhil. Penafsiran yang sesat juga menyesatkan manusia. Nah, karena keyakinan al-yaqin di dalam ayat ini itu ditafsirkan tingkatan tertentu dalam agama Islam, itu tidak pernah diyakini atau dipahami, dimengerti oleh para sahabat. Justru yang mereka fahami, yang mereka mengerti, yang mereka ilmui dari penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al-yaqin di sini adalah al-maut, kematian. Sehingga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maksudnya adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-maut, kematian. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu saat ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Mad'un, meninggal, beliau mengatakan amma Utsman qad atahul yaqin. Adapun Utsman ini yang telah meninggal, dia sudah didatangi al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Ini al-maut, kematian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan al-yaqin di dalam Al-Qur'an itu artinya al-maut, seperti firman Allah dalam surah Al-Muddatsir. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Tentang orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Mereka menjawab. Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami ini tidak termasuk dari orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kita pula tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, dan kami ini berbincang-bincang dalam kebatilan bersama orang-orang yang membincangkan kebatilan. Nah, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Hatta atanal yaqin, sampai mendatangi kami keyakinan. Jadi kami tidak pernah sholat, kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, kami selalu bercerita tentang kebatilan, kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang keyakinan. Nah, padahal kalau menurut versinya orang-orang, bahwasanya kalau keyakinan itu adalah kedudukan tertentu, berarti orang ini aman. Kenapa? Karena sudah didatangi keyakinan. Tapi justru orang ini adalah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka Saqar. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah sampai datang kepada mereka keyakinan, yaitu al-maut. Nah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi bahwasannya keyakinan, meyakini bahwasanya di sana ada orang yang leluasa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, itu merupakan salah satu dari pembatal-pembatal Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Nawaqidul Islam, beliau berkata, "Man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'a al-Khidr al-khuruj 'an syari'ati Musa alaihi salam, fahuwa kafir." Barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya di sana ada sebahagian manusia yang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, sebagaimana keluarnya Khidir dari syariatnya Nabi Musa, maka dia telah kafir. Nah, ini juga termasuk dalil yang dipegang, yang digunakan oleh orang-orang yang berkeyakinan kalau ketika kita telah mencapai tingkatan tertentu, maka kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana Khidir itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Terlepas Khidir itu apakah dia seorang nabi atau seorang wali, orang soleh, terlepas dari perselisihan tersebut, Namun mereka mengatakan bahwasannya Khidir itu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Menunjukkan apa? Menunjukkan kalau sudah nyampai tertentu itu boleh keluar dari syariat Rasul. Sebagaimana pula Khidir itu sudah mencapai tingkatan yang tinggi sehingga dia tidak lagi mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Maka orang yang mengatakan dengan penjelasan ini tadi itu menunjukkan orang yang tidak mengetahui apa kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui salah satu dari keutamaan Nabi Muhammad yang menjadi kekhususan beliau. Sudah kita jelaskan tadi ya kan, bahwasanya nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Nah, sehingga meskipun dalam satu waktu, satu zaman, satu hari yang sama Allah mengutus dua rasul, seandainya rasul A, rasul B, rasul A diutus untuk kaum ini, rasul B untuk diutus kaum ini, maka kaumnya rasul B ini tidak wajib mengikuti syariatnya rasul A. Demikian pula sebaliknya, kaumnya rasul A tidak wajib mengikuti syariatnya rasul B, meskipun mereka satu waktu, di hari yang sama atau di detik yang sama. Kenapa? Karena memang nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Nah, dalam hal ini Nabi Musa alaihi salam saat beliau diangkat menjadi rasul, beliau itu khusus untuk menangani mendakwahi Bani Israel. Adapun Khidir itu bukan dari kalangan Bani Israel. Oleh sebab itu, kalau kita membaca pada perjalanan Nabi Musa dengan saudaranya di surah Al-Kahfi, menempuh perjalanan yang jauh sampai kemudian Allah pertemukan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Menunjukkan bahwasanya Khidir itu bukan dari kalangan Bani Israel. Apabila demikian, berarti Khidir itu tidak wajib mengikuti syariatnya Nabi Musa. Nah, kalau seandainya Khidir itu dikatakan sebagai nabi, berarti dia punya syariat sendiri. Nabi Musa juga tidak wajib mengikuti syariatnya Nabi Khidir. Demikian pula sebaliknya. Nah, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ilan nasi 'ammah, diutus untuk manusia secara menyeluruh. Dalil-dalil dalam Al-Qur'anul Karim sangat banyak. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad kepada annas. Annas mencakup manusia dan jin. Katakan kepada annas, "Inni rasulullahi ilaikum jami'an." Aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian jami'an, secara menyeluruh. Nah, kepada manusia dan jin. Sehingga Nabi Muhammad itu bukan hanya diutus kepada orang-orang Arab atau kaum-kaum tertentu. Baik itu Arab ataupun luar Arab, ajam dari kalangan bangsa manapun dia, semenjak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi rasul, wajib taat menerima syariat Nabi Muhammad dan harus bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, untuk semuanya, bukan hanya untuk bangsa Arab. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakallazi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan untuk hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi peringatan kepada al-'alamin, seluruh alam. Nah, tidak terkecuali siapapun dia, semuanya menjadi tujuan dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Saba ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas, basyiran wa nadhiran, walakinna aktsarun nas la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira ataupun pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Nah, maka ini dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan secara jelas bahwasannya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia. Suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala membawa suhuf, lembaran-lembaran Taurat, lembaran-lembaran Taurat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab?" Rasulullah mengulang sampai beberapa kali. "Amutahawwikun? Apakah kamu ini masih ragu wahai ibn al-Khattab, wahai Umar? Kamu membawa lembaran-lembaran Taurat ini, apakah kamu masih ragu dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad?" Dipertanyakan oleh Nabi Muhammad, ditegur, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab? Apakah engkau ini masih ragu wahai ibn al-Khattab? Wallahi law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i." Demi Allah, kalau seandainya saudaraku Nabi Musa itu masih hidup pada zaman Nabi Muhammad, itu dia tidak memiliki wewenang kecuali harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nah, bayangkan Nabi Musa, di samping beliau seorang nabi juga seorang rasul, memiliki syariat pada zaman beliau. Namun kalau seandainya beliau hidup di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa wajib taat mengikuti syariat Nabi Muhammad. Harus bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pula, nanti di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa bin Maryam, termasuk tujuannya adalah untuk membunuh Dajjal, maka Nabi Isa alaihi salam nanti di hari kiamat, mendekati hari kiamat, beliau turun bukan membawa syariatnya sendiri. Beliau turun di bumi ini dengan ketentuan beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tidak membawa syariat beliau sendiri, namun beliau bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad, kita selesaikan ya, karena belum azan juga ya. Orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad itu ada yang sampai keluar dari Islam, ada pula yang tidak sampai keluar dari Islam. Nah, dia keluar dari syariat Nabi Muhammad, yakni tidak taat kepada Nabi Muhammad, itu ada dua. Ada yang tidak taatnya itu sampai mengeluarkan dia dari Islam, ada yang tidak taatnya dia namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Keluarnya seseorang dari syariat Nabi Muhammad sehingga dia tidak taat kepada Nabi Muhammad, yang kemudian mengeluarkan dia dari Islam, itu apabila disertai dengan istihlal, menganggap halal. Ya, ini dia beranggapan saya boleh, saya halal bagi saya untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka dia keluar dari Islam. Tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Adapun keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak mentaati Nabi Muhammad, namun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam, ketika dia tidak menghalalkan perbuatan dia. Dia masih berkeyakinan saya ini umat Nabi Muhammad, wajib taat kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak melakukannya. Tapi dia tidak melakukan dan tidak taat kepada Nabi Muhammad, tapi dia berkeyakinan kalau saya ini wajib taat kepada Nabi Muhammad. Maka orang ini keluar dari syariat Nabi Muhammad, tidak taat kepada Nabi Muhammad, namun keluarnya itu tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Nah, termasuk pula yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibnu Fauzan hafizahullahu taala, termasuk dalam kategori pembatal ini, pembatal berkeyakinan kalau di sana ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, termasuk adalah orang-orang yang mengatakan inna syari'ata innama hiya lizzamanil madhi ammal waqtul hadir fala tasluhu lahu asy-syari'ah, yaitu ucapan seseorang yang mengatakan sesungguhnya syariat Nabi Muhammad itu hanya berlaku untuk zaman-zaman dahulu. Adapun untuk zaman kita sekarang ini, maka mereka mengatakan la tasluhu lahu syari'ah, maka syariat Nabi Muhammad itu tidak cocok, tidak pas, tidak sesuai. Sehingga syariat Nabi Muhammad itu hanya untuk umat-umat terdahulu. Adapun umat sekarang ini yang semuanya serba canggih, ya kan? Alat-alat elektronik semakin canggih, teknologi semakin canggih, dan semuanya semakin canggih, mereka mengatakan syariat Nabi Muhammad itu tidak relevan, tidak cocok, tidak sesuai, tidak bisa diterapkan pada zaman kita sekarang. Maka ini juga termasuk di antara berkeyakinan kalau di sana ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi bolehnya keluar karena meyakini telah mencapai tingkatan-tingkatan tertentu, adapun yang terakhir kita sebutkan ini, dia meyakini di sana ada orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang hidup di zaman modern. Karena dia meyakini apa? Kalau syariat Nabi Muhammad itu hanya untuk zaman-zaman dahulu, adapun zaman modern sekarang ini, maka syariat Nabi Muhammad itu tidak cocok dan tidak bisa diterapkan. Maka sekali lagi, ini juga termasuk di antara ucapan-ucapan yang dapat mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini ma'asyar muslimin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya bi'idznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.